Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu wa ba'd. Qala Syekh Imam Al-Kabir Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihihi fi kitabil iman babu sidiqul imani wa ikhlasih. Qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه أينا لا يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه Kitabul Iman Babu Sidqil Imani wa Ikhlasihi. Berkata Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya Kitabul Iman bab tentang kebenaran iman dan kemurniannya. Bab tentang benarnya keimanan seseorang dan kemurnian iman tersebut tak bercampur dengan segala macam bentuk kesyirikan. Berkata Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Shaybah meriwayatkan kepada kami, dia berkata Abdullah bin Idris meriwayatkan kepada kami dan Abu Muawiyah dan Waqi', semuanya mengambil riwayat daripada Al-A'mash dari Ibrahim, dari Al-Qamah dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, dia berkata lamma nazalat, tatkala turun ayat Allah SWT yang berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan adapun orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah yang mendapatkan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 82. Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah, maka berat terasa bagi sahabat-sahabat Rasulullah. Ayat ini konsekuensinya berat menurut para sahabat, berat untuk mengamalkannya, melaksanakannya. Karena ayat tersebut zahirnya menyatakan bahwasanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, hanya mereka lah yang akan mendapatkan jaminan keamanan dan petunjuk. Sementara kezaliman itu hampir-hampir mustahil ya dilepas daripadanya seorang mukmin. Seorang mukmin sentiasa menzalimi dirinya dengan berbuat dosa-dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan terkadang meninggalkan perintah, mengerjakan larangan. Ya, begitu berat bagi mereka ini. Karena iman tidak menerima sedikit pun percampuran dengan kezaliman. Ya, berarti iman harus murni, tak boleh dicampurkan dengan kemaksiatan. Itu yang mereka pahami. Sementara setiap orang selalu berbuat zalim terhadap dirinya, keluarganya, istrinya, anaknya, tetangganya, kawan-kawannya. Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah, maka beratlah terasa ayat itu bagi sahabat-sahabat Rasulullah. Wa qalu, mereka pun datang kepada Nabi dan berkata ayyuna la yadhlim nafsahu ya Rasulullah, siapa yang tak menzalimi dirinya? Ya, setiap orang kan senantiasa menzalimi dirinya dengan kelalaian, dengan kemaksiatan. kadang-kadang tak sempurna dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayyuna la yadhlim nafsah? Siapa yang tak menzalimi dirinya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa huwa kama tadhunnun." Bukanlah kezaliman itu sebagaimana yang kalian sangkakan. Zalim dalam bahasa Arab adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Ya. Itu makna kezaliman dalam bahasa Arab. Innama huwa kama qala Luqman li ibnihi. Kezaliman dimasukkan ini adalah sebagaimana dikatakan Luqman kepada putranya yang termuat dalam surat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Kezaliman ini sebagaimana dikatakan Luqman ketika memberikan wajangan nasihat kepada putranya, ya bunayya, sebagaimana termaktub dalam surat Luqman ayat ke-13, ya bunayya wahai putraku, la tusyrik billah, jangan pernah menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ya, maka dari sini kita memahami bahwa saya dimaksudkan Allah dengan kezaliman di sini yang tak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, maksudnya yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan. Mereka inilah yang akan dapat jaminan keamanan di dunia dan di akhirat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena iman tidak menerima sedikit pun campuran daripada kesyirikan. Bila masuk secuil kesyirikan, maka ketika itu rusaklah iman. Ya. Iman tidak menerima sedikit pun daripada bentuk kesyirikan. Andai kata ya seseorang melakukan segala macam konsekuensi iman, beriman kepada Allah, berkorban untuknya, beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, pergi haji, umrah, salat, sedekah dan semacamnya, dari segala macam bentuk amalan-amalan yang merupakan konsekuensi iman, tapi dia tergelincir, terjebak dalam kesyirikan, ya, meyakini ada makhluk dari selain Allah yang dapat mendatangkan manfaat, ya, menolak mudarat, yakin dengan jimat, yakin dengan ya penglaris, bergantung kepada dukun, datang ke kuburan dan minta kepada orang yang telah meninggal di kuburnya, mengambil ya tanah dari kuburan dikeramatkan, disimpan, dijadikan sebagai jimat. Ini semua membatalkan iman. Iman tidak menerima sedikit pun percampuran, sedikit pun. Ya, jika masuk ke dalam iman campuran syirik, habislah seluruhnya iman. Seseorang tak akan dianggap menjadi hamba Allah sampai dia utuh benar-benar memberikan penghambaannya, peribadatannya kepada Allah, baru dikatakan dia hamba Allah. Manakala 99% peribadatannya, penghambaannya diberikan kepada Allah, tapi 1% nyangkut untuk selain Allah SWT, maka yang 90% ini semuanya hapus. Tak menerima sedikit pencampuran. Inilah ya iman dimaksudkan. Jadi yang dimaksudkan dengan kezaliman di sini maksudnya adalah bukan kezaliman biasa. Karena yang kezaliman biasa, setiap orang tak luput daripada kezaliman, menzalimi dirinya. Ya. Setiap hari, setiap orang selalu menzalimi dirinya. Kadang ada waktu-waktu yang terbuang, sia-sia, dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang dia lalai dengan segala sesuatu dari perkara-perkara dunianya. Ya, kadang-kadang syahwat tak dapat dibendung, melihat yang haram, mendengar yang tak baik, yang haram. Setiap saat orang selalu berbuat kezaliman. Ya, tapi bukan kezaliman ini dimaksudkan dengan ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman dimaksudkan adalah kesyirikan. Maka yang namanya tauhid tidak menerima campuran kesyirikan, harus murni untuk Allah semata. Karena itulah Nabi mengatakan laisa kama tadhunnun, bukan kezaliman itu sebagaimana yang kalian anggap, yang kalian sangka. Karena zahir kezaliman itu, ya, kezaliman daripada itu, lebih daripada itu adalah kezaliman meletakkan tempat penghambaan yang seharusnya hanya untuk Allah kepada selain Allah. Ini kezaliman yang paling besar. maka syirik adalah merupakan kezaliman yang paling besar, karena menempatkan satu bukan pada tempatnya. Menempatkan ibadah yang begitu agung bukan pada tempatnya, ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah dosa yang tidak terampuni jika seorang mati membawanya, tidak bertobat daripadanya. Ya. Dan ini menunjukkan pentingnya dalam memahami Quranul Karim, harus dipahami dengan penafsiran yang benar. Menunjukkan kepada kita terkadang sebagian sahabat tak paham zahir daripada Quran maksudnya apa. Sampai datang Nabi SAW mengajarkannya, menjelaskannya. Dan ini bagian daripada tafsir Quran dengan Quran. Makna kata-kata zulmu di sini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Kezaliman ini ditafsirkan dengan ayat lain. Ya. Dengan surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Janganlah berbuat syirik kepada Allah, syirik adalah kezaliman yang paling besar. Tafsir Quran dengan Quran. Sebaik-baik tafsir adalah Quran ditafsirkan dengan Quran. Yang kedua, Quran ditafsirkan dengan perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena kepadanya lah Quran diturunkan dan dia yang menafsirkan isi Quran. Ketika turun wa aqimus salata wa atuz zakata, bagaimana tafsiran salat, bagaimana tafsiran zakat, Nabi yang menjelaskannya. Ya. Jadi yang tafsir paling utama tafsir Quran dengan Quran, kalamullah dengan kalamullah. Yang kedua, kalamullah dengan kalam Rasulullah. Quran ditafsirkan dengan sunnah. Yang ketiga, Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat, karena sahabat adalah orang-orang yang berguru kepada Rasulullah SAW. Dan sebagian sahabat paham isi Quran, ya, dari A hingga Z, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Mas'ud. Bahwasanya dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW telah membacakan kepadanya Quran, dan dia tahu setiap ayat kapan turun, di mana turun, bagaimana turun. Kata Ibnu Mas'ud, sekiranya di zaman ini ada orang yang masih hidup dan lebih tahu daripada saya tentang Quran, saya akan datang kepadanya berguru. Saya akan siapkan bekal saya akan pacu unta saya untuk sampai kepadanya. Ya, ini menunjukkan para sahabat paling paham tentang Quran. Oleh karena itu, tafsir sahabat hujjah. Karena sahabat menerima ilmunya langsung daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah sahabat adalah tafsirin para tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang berguru kepada sahabat. Ya, mereka menimba ilmu daripada sahabat-sahabat Nabi seperti Ikrimah, Mujahid, Atha', ya, dan lain-lainnya, yang mereka mengambil riwayat daripada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ya, daripada Abdullah bin Umar dan semacamnya. Mereka itulah yang paling baik tafsirannya. Jadi tafsir Quran itu yang paling baik, Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan perkataan sahabat, Quran dengan perkataan para tabi'in. Yang terakhir, yang kelima, Quran dipahami dengan bahasa Arab. Ya. Dibutuhkan bahasa Arab sebagai hujjah dalam memahami Quran. Terkadang kita lihat dalam sebagian tafsir untuk menafsirkan satu kalimat membutuhkan penjelasan daripada syair-syair bahasa Arab yang lampau sebelum Islam datang agar dipahami dengan benar. Inilah tafsiran yang terbaik. Ya. Wallahu tabaraka ta'ala. Naam. Tafadhal Ustaz. Ibrahim. Ya Syekh. Ya Allah, bismillah. Babu la qala hadatsani Ishaq bin Ibrahim. Naam. Riwayat tsaniya. Babu doikil iman. La. Qala hadatsani Ishaq bin Ibrahim. Riwayat kedua. Babu sadiqul iman yang kedua. Babu bayanu annahu subhanahu wa ta'ala lam yukallifu illa ma yutaq. Haddathana qabla dhalik satu riwayat. Qala haddathana Ishaq bin Ibrahim wa Ali bin Hashramin qala akhbarana Isa wa huwa bin Yunus tahwil qala wa haddathana min Jabu bin al-Haris at-Tamimi qala akhbarana bin Mushhirin tahwil Mushhirin Tahwil Musharin Tahwil. Qala wa haddasana Abu Kuraybin. Qala akhbarana Abu Idris. kulluhum anil a'mash bihadzal isnad. Qala Abu Quraibin qala bunu Idris qala haddatsanihi awwalan abi an abani bin Taghlib anil a'mashi summa sami'tuhu min. Ya, ini adalah jalur pengkuat dari riwayat yang di atas. Tafadhal, baca berikutnya. Babu bayani annahu subhanahu wa ta'ala lam yukallifu illa ma yutaqu. Lam yukallif illa ma yutaqu. Qala haddatsani Muhammad ibn Minhal ad-Durir wa Umayyah ibn Bistama al-Aysiyyu wal-Labzu li Umayyah qala haddatsana Yazid ibn Zuray'in qala haddatsana Rawhun wa huwa ibn al-Qasim anil Ala'i an Abi Hurairah qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Qala fastadda dhalika ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataw rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa baruku ala rukabi faqalu ay rasulullah kullifna minal a'mali ma nutiqu as-salatu was-siyamu wal-jihadu was-sadaqah faqad unzilat alayka hadhihi al-ayah wa la nutiquha. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asayna bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma iqtaraha al-qawmu zallat biha al-sinatuhum fa anzalallahu fi isriha bismillah آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. Bab penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu beban kecuali yang mampu dipikul oleh hamba. Tak ada beban agama ini yang tak mampu dipikul hamba. Semua beban yang Allah turunkan berupa perintah-perintahnya yang kita diperintahkan mengerjakan, larangan-larangan kita diperintahkan untuk meninggalkannya, semuanya adalah perkara yang mampu kita pikul. Allah tidak akan pernah menuntut hamba melakukan sesuatu yang tak mampu dia pikul. Apapun yang datang kepada kita, semuanya adalah perkara yang kita mampu mengikulnya. Ujian, cobaan, musibah, tak pernah datang musibah lebih besar daripada kemampuan kita. Pasti kita mampu memikulnya. Karena Allah tidak akan pernah menzalimi hamba, membebankan kepadanya apa yang tak mampu dia pikul. Berkata Muslim rahimahullah, Muhammad bin Minhal Ad-Dharir meriwayatkan kepada kami dan Umayyah bin Bistam Al-Aisy. Dan redaksi ini adalah redaksi daripada Umayyah bin Bistam. Kedua-duanya berkata, Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami. Berkata Yazid, Rauh yaitu Ibnu Qasim meriwayatkan kepada kami dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Dia berkata, berkata Abu Hurairah, lamma nazalat ala Rasulillah, ketika turun kepada Rasulullah ayat dalam surah Al-Baqarah, penghujung Al-Baqarah, yang berbunyi, ya, Al-Baqarah ayat 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah sajalah segala yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi. Wa in tubnu ma fi anfusikum, kalau sekiranya kalian menyembunyikan apa yang terdapat dalam diri kalian, wa in tubnu, sekiranya kalian menampakkan apa-apa yang terdapat dalam diri kalian, ya, dalam bentuk perkataan, perbuatan yang kalian tempatkan, au tukhfuhu, atau apa-apa yang kalian sembunyikan dalam hati kalian, yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisab kalian. Ya, akan menghitung apa yang kalian sembunyikan dalam diri kalian. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, maka Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki, mengadzab siapa yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qala, berkata Abu Hurairah, fashtadda dzalika ala ashabi Rasulillah, berat bagi sahabat-sahabat Rasulullah mengamalkan ayat ini. Karena dalamnya ada kata-kata autukhfuhu, apapun yang akan tampakkan dan apa yang akan sembunyikan, semuanya Allah akan hisab. Sementara yang terdapat dalam diri kita ini khatarat, ya, ada yang namanya khatarat, lintasan-lintasan hati, ya, goresan-goresan hati, perkataan-perkataan hati. Ini berat untuk dapat selamat daripada segala keburukan. Kadang-kadang terlintas dalam benak kita untuk berbuat kejelekan, kemaksiatan, terlintas. Sekedar lintasan. Ya. Yang namanya segala macam maksiat tak langsung dalam bentuk perbuatan, tapi melalui proses, melalui jalan-jalan. Yang pertama kali adalah khatarat, lintasan-lintasan di hati, terlintas untuk berbuat begini, terlintas untuk berbuat begitu. Ya, para sahabat merasa berat yang mengamalkan ayat ini. Berarti apapun yang terlintas, belum lagi diucapkan, sudah dihisab oleh Allah SWT. Belum dilakukan, belum dikatakan, masih terlintas, Allah akan menghukumnya. Binasalah mereka. Ya, karena sulitnya untuk menjaga hati ini daripada lintasan-lintasan pikiran yang terkadang negatif. Maka mereka pun datang kepada Nabi SAW. Fa'atau Rasulullah, thumma baraku ala rakbi, mereka pun datang di hadapan Nabi. Mereka bersimpu. Faqalu, mereka berkata, ayya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulluna kullifna minal amali ma nutiqu, kami dibebankan Allah amal-amalan yang mampu kami pikul. As-salatu, as-siyamu, wal-jihadu, wa-sadaqah. Kami mampu mengerjakan salat, puasa, jihad, sadaqah. Wa qad unzilat alayka hadhihi al-ayah, sementara telah turun kepadamu ayat ini. Wa la nutiquha, kami tak mampu melakukannya. Mereka khawatir, ya, dengan ayat yang turun ini, karena mereka merasa ini tak mampu kami memikulnya. Untuk menjaga lintasan hati, siapa yang mampu? Wala nutiquha, qala Rasulullah, maka Rasul berkata, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitab baini min qablikum, apakah kalian ingin mengatakan apa yang pernah dikatakan dua ahli kitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasara? Sami'na wa asaina, kami dengar dan kami tentang. Apakah akan meniru dua umat sebelum kalian yang berkata kepada Nabi mereka, sami'na wa asaina, kami dengar, kami tentang, kami ingkari. Balqulu, jangan ikuti mereka, tapi katakanlah, sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami patuhi. Ghufranaka Rabbana ya Allah, ampunkanlah kami dalam segala yang kami lakukan yang tak sempurna dari perbuatan-perbuatan ibadah kami. Mengamalkan perintah-perintahmu tak sempurna, menjauhi larangan-Mu tak sempurna. Ghufranaka, ampuni kami ya Rabb. Mufradaka Rabbana wa ilaikal masir, hanya kepadamu lah kami kembali. Qalu, maka seketika sahabat pun mengikuti apa dikatakan Nabi. Mereka pun mengatakan, sami'na wa ata'na, ya Allah, kami dengar, kami patuh. Ya, kalau datang perintah, jangan kau tanyakan begini begitu, langsung katakan dengar, patuh. Kami dengar, ya Allah, kami patuhi. Katakan demikian. Jangan banyak berkata begini, bagaimana, begitu. Jangan. Sebagaimana kaum terdahulu kalian, Bani Israel. Datang perintah, katakan sami'na wa ta'na. Jangan tolak, jangan membangkang. Katakan saja, kami dengar, kami patuhi. Kalau tak sempurna mengamalkannya, ghufranaka, ya Allah, ampunilah kami. Rabbana wa ilaikal masir, Tuhan hanya kepadamu, kami akan kembali. Falamma qatara ahl qaumu, tatkala mereka sahabat-sahabat Nabi mengucapkan apa yang dikatakan Nabi, dhallat biha alsinatuhum, dan telah yakni rendah bagi mereka atau mudah bagi mereka mengucapkan kata-kata ini, lisan-lisan mereka pun telah mengucapkannya. Fa anzalallahu fi ithriha, seketika itu Allah turunkanlah ayat setelahnya yang berbunyi, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, rasul beriman dengan apapun yang turunkan kepadanya dari Tuhannya. Wal mu'minun, dan demikian pula orang-orang beriman, apapun yang turunkan Allah mereka imani. Kullun, semuanya aman billah, mereka beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, beriman dengan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. La nufariqu bain ahadin min rusulihi, kami tidak akan membeda-bedakan seseorang pun daripada para rasul dalam masalah keimanan. Semua kami imani. Wa qalu, dan mereka pun berkata semua, baik nabi, baik orang-orang beriman, sami'na wa ata'na, ya Tuhan, kami dengar, kami patuhi. Ghufranaka, ampunkanlah kami dalam apa-apa yang kami tak sempurna melakukannya. Rabbana, Tuhan kami, wa ilaikal masir, hanya kepadamu kami akan kembali. Falamma fa'alu dhalik, manakala mereka melakukan apa yang diperintahkan Nabi yang mulia SAW kepada mereka, nasakhahallahu ta'ala, maka datanglah setelah itu nasakhahallah, penghapusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwasanya apa yang masih lintasan dalam hati tidak akan dihukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Nabi SAW, inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma la tatakallam au ta'mal. Sesungguhnya Allah akan yakni memaafkan apa yang terlintas dalam hati seorang hambanya daripada apa yang terlintas dalam hati umatku selama mereka tidak mengucapkannya, selama dia belum mengatakannya, selama dia belum melakukannya, maka Allah maafkan. Ya, maka Allah turunkan ayat berikutnya, fa anzalallah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebankan jiwa kecuali apa yang mampu dia pikul. Ya, maka tidak akan Allah hukum apa-apa yang terlintas dalam hati seorang hamba selama dia belum katakan ataupun lakukan. Kalau enggak, binasalah semuanya kita. Laha maka sahabat, bagi jiwa akan memperoleh kebaikan dan balasannya atas apa yang dilakukan. Wa alaiha maka sahabat, dan atas jiwa akan dapat pula dia segala macam balasan keburukan yang dia lakukan. Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya Allah, janganlah kau hukum kami dengan sesuatu yang kami lupa melakukannya. Ya, kadang-kadang orang lupa salatnya tertinggal, dia ingat setelah lewat waktu. Ya, kadang-kadang dua hari baru dia ingat. Kadang dia safar, dia pulang, dia kira sudah salat padahal belum, lupa dia, dua hari baru ingat. Ya, maka kapan ingat? Ketika itu kerjakan. Katakan, ya, sebagaimana dikatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya Allah, jangan engkau hukum kami bila mana kami lupa. Ya, salat 4 rakaat zuhur, dikerjakan 2 rakaat, dikerjakan 5 rakaat, karena lupa. Katakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya Allah, jangan engkau hukum kami bila mana kami lupa. Au akhtana, bila mana kami keliru, khilaf. Ya. Qala na'am, maka Allah mengatakan, ya, aku tidak akan menghukum kalian dengan apa yang kalian lupa dan lalai karenanya, dengan apa yang kalian lupa atau kalian yang keliru. Rabbana, berkata lagi orang-orang beriman, Rabbana wala tahmil alaina isra, ya Allah jangan lembatkan kepada kami beban berat kama hamalta alal ladzina min qablina, sebagaimana yang kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Qala na'am, kata Allah, ya. Orang-orang sebelum kita, Yahudi dan Nasara, banyak Allah bebankan kepada mereka perkara-perkara yang berat sebab karena dosa-dosa mereka. Mereka banyak menentang nabi-nabi mereka, mereka banyak bertanya tentang apa yang diperintahkan Allah SWT, mereka mengakalinya, akhirnya Allah bebankan kepada mereka beban yang berat. Ya. Bayangkan orang-orang dahulu kala, kalau mereka baju mereka kena najis, tak boleh mereka cuci, harus dibakar. Najis tersebut harus dibuang, harus dikuaya. Allah mudahkan untuk kita. Mereka tak boleh sholat kecuali pada tempat yang ditentukan. Adapun orang-orang beriman, di semua tempat, di bumi manapun kita berada, kita bisa sholat. Ya, banyak keringanan kepada umat ini. Dahulu kala bila mereka berjuang, mereka berjihad, mereka menang, tak boleh secuil pun mengambil harta rampasan perang. Kalau diambil sedikit saja, maka tidak Allah terima amalan mereka. Ini yang rampasan perang tak akan pernah diterima Allah SWT. Tandanya amalan mereka diterima, Allah akan turunkan api menyantap semua rampasan perang mereka. Pernah pada satu masa, ya, tidak turun-turun api, berkatalah ketika itu Allah kepada nabi-nabinya, ya, di antara kan ada yang mencuri harta rampasan perang, maka tak turun api. Maka nabinya memerintahkan setiap umat, ya, setiap kabilah, suku, membaiat bahwasanya bukan pada suku mereka ada yang mencuri. Sampai akhirnya seseorang daripada satu suku membawakan satu bongkahan emas sebesar kepala lembu yang dia ambil daripada harta rampasan perang. Manakala diletakkan, barulah ketika itu turun api melahap semuanya. Haram untuk mereka harta rampasan perang. Haram untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang Allah bebankan kepada mereka beban yang berat. Ya, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dhufur. Dan bagi orang Yahudi kami haramkan semua binatang yang punya kuku. Ya, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dhufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma. Dan daging, ya, sapi, ya. Mana ayatnya, Syekh? Pemenal baqari wal ghanami, sapi kambing haramna alaihim syumuhuma. Mereka tak boleh sedikit pun memakan lemak daripada sapi dan kambing-kambing ini. Ya. Pemenal baqari wal ghanami haramna alaihim syumuhuma illa ma dhaharat dhuhuruhuma. Ya, awil haya awil hawaya, kecuali yang ada dalam tulang-tulang daripada daging ini. Tulang sumsum halal. Awil hawaya, kecuali isi perutnya. Ya, umaqtalata bi'azam. Kata Allah, dhalika jazainahum bibaghihim. Itulah kami beri mereka balasan dengan sebab keingkaran mereka, keras kepala mereka, menentang mereka. Jadi berat bagi mereka, bagi orang-orang beriman Allah mudahkan. Ya, karena itulah Allah mengatakan, na'am ya. Kami tidak akan menghukum kalian dengan sesuatu yang akan lupa atau kalian keliru. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina, ya Allah jangan bebankan ke kami beban yang engkau pernah pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Qala na'am, kata Allah, ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, Tuhan jangan bebankan kami yang tak mampu kami memikulnya. Qala na'am, kata Allah, ya. Wa'fu 'anna, maafkanlah kami ya Allah atas ketergelinciran kami, kekeliruan kami, kezaliman kami. Waghfir lana, maafkanlah dosa-dosa kami. Warhamna, rahmatilah kami. Wanfansurna ala alqawmil kafirin, tolonglah kami Allah terhadap orang-orang kafir. Qala na'am, kata Allah, ya. Naam. Sampai di sini ikhwati fillah rahimakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Bisa satu hadis lagi, insyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.